At-Tuqo. Raih takwa dengan ilmu. Mempersembahkan kisah berfaedah untuk ananda di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Adik-adik, bagaimana kabarnya? Semoga Allah selalu merahmati kita ya. Adik-adik, ayo, siapa yang masih ingat kisah terakhir sampai mana? Ya benar, terakhir tentang kisah Dhaqqa Rasulullah di Thaif. Bagaimana yang selanjutnya? Yuk, kita simak baik-baik. Setiap tahun pada musim haji, Mekah tidak pernah sepi dari para peziarah. Saat itulah kesempatan yang diambil oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah, mengenalkan tauhid pada peziarah. Beliau pun berkeliling di setiap kabilah. Namun adik-adik, tiap langkah beliau selalu dihalangi oleh pamannya sendiri, yaitu Abu Lahab. Abu Lahab berkata bahwa Rasulullah adalah pendusta adik-adik. Allahul Musta'an. Suatu ketika, bertemulah Nabi Muhammad SAW dengan para pemuda Ansar di Aqabah. Beliau menawarkan Islam kepada mereka dan membacakan ayat-ayat Al-Quran. Para pemuda Ansar itu ternyata mau menerima Islam adik-adik. Mereka menyambut dakwah beliau. Lantas, mereka kembali ke Madinah dan menceritakan kabar tentang Rasulullah SAW. Setahun kemudian, pada musim haji pula, 12 tokoh Ansar datang menemui Rasulullah SAW di Aqabah. Beliau pun mengajarkan Islam dan membacakan Al-Quran kepada mereka. Beliau juga membaiat mereka satu persatu. Baiat ini terkenal dengan nama Baiat Aqabah. Setelah itu, mereka pun kembali ke Madinah. Rasulullah SAW kemudian mengutus Ibnu Ummi Maktum dan Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhum untuk berdakwah di Madinah. Sejak saat itulah, mulailah Islam menyebar luas di Madinah. Siapakah Mus'ab bin Umar radhiyallahu anhum? Adik-adik, sebelum beliau masuk Islam, Mus'ab bin Umar adalah salah seorang pemuda bangsawan Quraisy. Dia memiliki wajah yang tampan. Ibunya adalah wanita yang kaya raya. Dia sangat menyayangi putranya. Ibunya selalu memberinya pakaian yang bagus dan makanan yang lezat serta mewah. Namun, ketika Mus'ab masuk Islam, semua itu ditinggalkan. Dia juga meninggalkan ibunya karena ibunya menentang Islam. Yang dia pakai adalah pakaiannya usang yang penuh dengan tambalan adik-adik. Dialah orang yang pertama kali ditugasi oleh Rasulullah SAW untuk berdakwah di Madinah. Dialah yang pertama kali mengenalkan Islam kepada kaum muslimin di negeri tersebut. Tak ada musim haji kemudian, Mus'ab bin Umair kembali ke Mekah dan segera menemui Rasulullah SAW. Mus'ab menyampaikan kabar tentang orang-orang yang beriman di Madinah. Alangkah senangnya hati beliau adik-adik. Pada tahun ke-13 dari kenabian, pada musim haji juga, datanglah 73 laki-laki dan 2 perempuan dari Madinah. Mereka telah masuk Islam. Mereka bertemu dengan Rasulullah SAW. Mereka sepakat untuk berkumpul pada hari-hari tasyrik di Mina, di dekat Jamratul Ula di Aqabah. Rasulullah SAW datang bersama Abbas bin Abdul Muttalib yang masih musyrik pada saat itu. Abbas datang hanya memastikan keadaan beliau. Mulailah Rasulullah SAW membaiat mereka. Aku membaiat kalian untuk membelaku seperti kalian membela istri-istri dan anak-anak kalian. Iya, demi Allah, kami pasti akan membela Anda seperti kami membela keluarga kami. Baiatlah kami, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demi Allah, kami ini ahli dalam perang dan menggunakan senjata. Kalian ini kami warisi secara turun-temurun. Kata Al-Bara bin Ma'rur. Wahai Rasulullah, di antara kami dan orang Yahudi ada ikatan perjanjian. Kami akan memutusnya. Apakah jika kami melakukannya, kemudian Allah memenangkan Anda akan kembali kepada kerabat Anda dan meninggalkan kami. Rasulullah SAW tersenyum dan berkata, tidak, darahku bersama darah kalian, hidup dan matiku bersama kalian. Aku bagian dari kalian dan kalian bagian dariku. Aku memerangi siapa saja yang kalian perangi dan berdamai dengan siapa saja yang kalian berdamai. Tiba-tiba saja, setan berteriak sekeras-kerasnya dari puncak Bukit Aqabah. Wahai penduduk Jabajid, tahukah kalian si tercela di orang-orang murtad telah bersatu untuk memerangi kalian? Dia setan bernama Azabul Aqabah, kata Rasulullah SAW. Hai musuh Allah, aku akan membereskanmu. Kemudian, beliau bersabda kepada orang-orang beriman dari Madinah tersebut. Kembalilah kalian ke tempat kalian. Abbas bin Ubadah bin Nadlah berkata, demi yang menusuk Anda dengan kebaikan, kalau Anda mau, kami akan serbu mereka yang berada di Minah dengan pedang-pedang kami, Rasulullah. Aku belum diutus untuk itu. Kembalilah ke tempatmu, jawab Rasulullah SAW. Mereka pun kembali ke tendanya dan tidur. Keesokan harinya, orang-orang kafir Quraisy mendatangi tenda-tenda mereka dan menanyakan kebenaran suara yang mereka dengar semalam. Namun, Abdullah bin Ubay bin Salul yang ikut dalam rombongan dari Madinah membantah kabar tersebut. Nah, adik-adik, di tengah dakwah Rasulullah SAW di Mekah, banyak peristiwa penting sebelum dia ke Madinah. Mau tahu apa saja itu, adik-adik? Yuk, simak kisahnya lagi. Malam telah tiba. Terlihatlah bulan yang sangat indah di langit. Jika langit tidak mendung, terlihat pula bintang-bintang yang menambah keindahan langit di malam hari. Tahukah adik-adik bahwa bulan pernah terbelah menjadi dua loh? Peristiwa tersebut terjadi pada masa Rasulullah SAW. Penasaran dengan kisahnya? Kita simak yuk. Suatu ketika, kaum kafir Quraisy meminta Rasulullah SAW untuk menunjukkan bukti kenabian beliau. Beliau lalu memperlihatkan kepada mereka bulan yang terbelah. Satu belahan berada di gunung Abu Qubais, sedangkan belahan yang lain berada di bawahnya, sehingga mereka bisa melihat Gua Hira yang berada di antara dua bulan terbelah tersebut. Rasulullah SAW berseru, kalian saksikan. Namun, orang-orang Quraisy tidak percaya dengan apa yang mereka lihat. Dengan sombong, mereka berkata, Muhammad telah menyihir kita. Walaupun dia bisa menyihir kita, belum tentu dia mampu menyihir seluruh manusia. Mereka pun menunggu berita dari para musafir. Itu orang-orang yang sedang berpergian jauh. Sudah para musafir itu tiba di Mekah, mereka ditanya oleh kafir Quraisy, apakah mereka melihat bulan terbelah? Para musafir itu berkata, benar, sungguhnya kami telah melihat bulan terbelah. Akan tetapi, kaum kafir Quraisy tidak mau mempercayainya. Mereka tetap saja tidak mau beriman. Bahkan, mereka mengatakan bahwa Nabi Muhammad SAW adalah penyihir. Adik-adik, adakah di antara kalian yang pernah mendengar atau membaca kisah Isra dan Mi'raj? Nah, kali ini kakak akan menceritakan kisah tersebut. Simak baik-baik ya. Sebelum mulai bercerita, kakak ingin tahu, adakah yang masih bingung apa yang dimaksud dengan Isra Mi'raj? Isra adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram menuju Masjidil Aqsa. Ayo, siapa yang tahu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa ada di mana? Masjidil Haram terletak di Mekah, sedangkan Masjidil Aqsa terletak di Palestina. Jarak antara Mekah dan Palestina sangat jauh loh adik-adik. Akan tetapi, Rasulullah menempuh perjalanan tersebut hanya dalam waktu satu malam. Adapun Mi'raj adalah diangkat atau dinaikkannya Rasulullah SAW dari Masjidil Aqsa ke langit. Jadi, Isra Mi'raj adalah perjalanan Rasulullah SAW pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa lalu naik ke langit sebagai salah satu tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada suatu malam, atap tempat tinggal Rasulullah SAW di Mekah terbuka. Lalu turunlah Jibril. Ia pun membelah dada beliau kembali dan mencuci dengan air zam-zam. Kemudian, dia membawa sebuah mangkuk besar dari emas yang penuh dengan hikmah dan iman. Jibril pun menumpahkan hikmah dan iman itu ke dalam dada beliau. Setelah itu, dia menutupnya kembali. Kemudian, seekor buruk dibawa ke hadapan Rasulullah SAW. Ia meletakkan kakinya sejauh mata memandang adik-adik. Beliau pun menungganginya hingga sampai di Baitul Maqdis. Beliau pun tambatkan buruk tersebut di tempat para nabi menambatkan kendaraan mereka. Setelah itu, beliau masuki masjid dan melaksanakan sholat 2 rakaat. Setelah selesai, beliau pun keluar. Tiba-tiba, Jibril datang. Dia membawa segelas susu dan segelas khamr untuk Rasulullah SAW. Rasulullah SAW memberi susu adik-adik. Kata Jibril, sungguh, engkau telah memilih fitrah. Jibril pun menarik tangan beliau dan membawa beliau naik ke langit dunia. Ketika sampai di langit dunia, Jibril berkata kepada penjaganya, bukakan pintu. Malaikat penjaga bertanya, siapa ini? Jibril. Malaikat penjaga bertanya lagi, siapakah yang bersama Anda? Jibril menjawab, Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Malaikat penjaga kembali bertanya, apakah dia telah diutus? Ya, jawab Jibril. Setelah pintu dibuka, mereka berdua naik ke langit dunia. Tiba-tiba, di sana ada seorang yang sedang duduk. Di sebelah kanan kirinya ada bayangan hitam-hitam. Ketika menoleh ke kanan, dia tertawa. Namun, ketika menoleh ke kiri, dia menangis adik-adik. Kemudian, dia berkata, selamat datang, Nabi yang soleh dan putra yang soleh. Rasulullah SAW bertanya kepada Jibril, siapa dia? Dia Adam alaihissalam, jawab Jibril. Yang berada di sebelah kanan kirinya adalah ruh anak cucunya. Yang berada di sebelah kanan adalah ruh calon penghuni surga. Sedangkan yang berada di sebelah kirinya adalah ruh calon penghuni neraka. Rasulullah SAW naik melalui langit demi langit. Beliau bertemu dengan sebagian Nabi alaihissalam. Di langit kedua, beliau bertemu dengan Yahya alaihissalam dan Nabi Isa alaihissalam. Di langit ketiga, bertemu dengan Nabi Yusuf alaihissalam. Di langit keempat, bertemu dengan Nabi Idris alaihissalam. Di langit kelima, bertemu dengan Nabi Harun alaihissalam. Adapun langit keenam, beliau bertemu dengan Nabi Musa alaihissalam. Di langit ketujuh, beliau bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam adik-adik yang bersandar di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur ini dimasuki oleh 70.000 malaikat setiap hari. Malaikat yang setiap keluar tidak akan pernah masukinya lagi. Masya Allah ya adik-adik, bisakah kalian bayangkan betapa banyaknya malaikat Allah? Setelah itu, beliau dibawa ke Sidratul Muntaha. Tidak ada satupun makhluk Allah yang dapat menerangkan keindahan Sidratul Muntaha. Di sana, Rasulullah SAW melihat Jibril dalam wujud aslinya. Jibril memiliki 600 sayap. Hah? 600 sayap? Masya Allah adik-adik, banyak sekali ya. Dari bulu-bulu sayap itu, memancar kemilau cahaya yang beraneka warna. Sesampainya beliau di Sidratul Muntaha, Allah mewahyukan kepada beliau apa yang dia kehendaki. Setelah itu, Allah menetapkan kewajiban sholat 50 waktu dalam sehari semalam. Selain itu, Allah juga mewahyukan penutup surat Al-Baqarah. Setelah menerima perintah ini, Nabi Muhammad SAW turun di langit ke-6. Beliau bertemu dengan Nabi Musa AS. Nabi Musa bertanya, apa yang diperintahkan Allah terhadap umatmu? Sholat 50 kali, jawab beliau. Nabi Musa berkata, kembalilah, dimintalah keringanan. Umatmu tidak akan sanggup. Aku sudah pernah menguji Bani Israel. Beliau pun kembali kepada Allah dan meminta keringanan hingga beberapa kali. Kemudian Allah berfirman, wahai Muhammad, itulah 5 sholat fardu dalam sehari semalam. Tiap-tiap sholat pahalanya 10 kali lipat, sehingga nilainya sama dengan 50 kali sholat. Keesokannya, Rasulullah SAW menyampaikan berita ini kepada seluruh kaum muslimah dan penduduk Mekah. Mendengar berita tersebut adik-adik, ada yang percaya, ada pula yang tidak percaya. Beberapa orang pergi menemui Abu Bakar dan menceritakan kabar tersebut kepadanya. Abu Bakar berkata, jika dia, Nabi Muhammad SAW, mengatakan itu, tentu pasti dia benar. Mereka berkata, apakah engkau membenarkannya atas kejadian itu? Abu Bakar menegaskan, aku benar-benar mempercayainya. Aku bakal percaya dengan kabar yang lebih mengherankan daripada itu. Aku membenarkannya atas wahyu yang turun dari langit pada waktu pagi dan petang. Karena hal tersebut, Abu Bakar diberi gelar As-Siddiq terkedik, yang artinya orang yang selalu menggunakan wahyu. Kemudian, mulailah orang-orang kafir itu menguji Rasulullah SAW. Mereka meminta beliau untuk menggambarkan keadaan Baitul Maqdis. Allah pun menampakkan keadaan masjid tersebut kepada beliau. Beliau menyebutkan ciri-ciri Baitul Maqdis kepada mereka. Beliau gambarkan pintu-pintunya dan tempat-tempat yang ada di sana, sehingga mereka tidak bisa lagi membantah beliau. Mereka berkata, demi Allah, dia telah berkata benar tentang keadaan masjid tersebut. Mereka juga menanyakan kafilah dagang yang akan datang dari Syam. Beliau pun menjelaskan kepada mereka jumlah unta kafilah tersebut, keadaannya, dan waktu datangnya. Bahkan, beliau jelaskan unta yang berada di depan dan kedik. Setelah kafilah dagang itu tiba, kenyataannya ada persis sebagaimana yang telah beliau ceritakan. Akan tetapi, mereka tetap saja tidak mau beriman. Jibril alaihissalam kemudian menemui Rasulullah SAW dan kedik. Jibril mengajarkan kepada beliau tata cara sholat di waktu-waktunya. Sebelum peristiwa Isra Mi'raj, kewajiban sholat ini hanya 2 rakaat pagi hari dan 2 rakaat pada petang hari. Masya Allah, la haula wala quwwata illa billah. Sungguh, butuh gimana untuk percaya semua ini adik-adik? Nah, tambah seru kan? Mau tahu lagi kisah-kisah selanjutnya? Sampai ketemu lagi di audio berikutnya. Insyaallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. At-Tuqwa. Meraih takwa dengan ilmu.